Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-bashiru liman ittaqa wa an-nadhiru liman 'asha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi sohbatihi alfadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin ingkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu, kula suwuni pendonga, lan ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Bupati dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati Bapak Camat dan jajaran Muspika, konco-konco panitia, konco-konco banser yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang sami hadir nderekaken hormat acara wonten ing dalu menika, sedaya jamaah ingkang minulya, alhamdulillah niki dalu jamaah kuwatah sanget, wonten saking jamaah tahlil, jamaah yasin, jamaah manaqib, jamaah shalawat, wonten saking jamaah istighosah, jamaah thariqah, lan sing paling kathah rupine jamaah rasan-rasan. Sedaya kita dongaaken mugi-mugi pinaringan hidayahipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan nikmatipun Gusti Allah. Sedaya ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan barokahipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang rawuh mugi-mugi pinaringan ridhanipun Gusti Allah. Sedaya jamaah ingkang dereaken hormat acara dalu menika, muga-muga dipun paringi manfaat ilmune, tetep islame, kuat imane, bagus akhlake, istiqomah ibadahe, husnul khotimah pungkasane, tentrem rumah tanggane, solihin solihat putra putrine, rukun kalih tonggo-tonggone, kathah rizkine, kathah sedereke, kathah amal solehe, kathah ibadahe, kathah ganjarane, kathah utange. Utang nglakoni kesaenan. Kita awali kanthi donga. Kranten addu'a mukhul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Sari patine ibadah iku donga. Hasil utama dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah perintah salat. Betul? Salat yang merupakan ibadah yang paling pokok dalam Islam. itu lughatan bimakna doa. Secara bahasa artinya doa. Saya ulang. Sholat, ibadah paling pokok dalam agama, itu menurut bahasa artinya doa. Dari sini bisa kita ukur betapa doa itu menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam. Urgen ngertos nggih? Gak ngerti. Menempati posisi yang sangat vital. Vital yo gak roh. Nek alat vital. Paling pokok, paling penting. Tapi maaf, sementara di masyarakat kita, terutama di kalangan awam, ada satu anggapan yang menurut saya itu salah persepsi. Persepsi orang ngerti. Nek terasi. Oke. Di kalangan masyarakat awam ada semacam salah penampa. Salah penompo ku lho. Saman ku repot dijak bahasa persepsi ora duno. Ya salah penompo di Indonesia no dadi salah penampa. Salah penampanya gimana? Bahwa seakan-akan, aku gawe istilah seakan-akan ae bro. Kan ono sing gawe istilah seolah-olah. Mengko nek tak gawe olah-olah pikiranmu mesti tekan badogan. Mangkane seakan-akan doa itu menjadi prioritas dari para ustadz, para kiai. Sing berhak ndonga ku meng ustadz karo kiai, sing pantes ndonga ku ustadz kiai. Dipikir ngono padahal ini salah. Doa itu prioritas bagi setiap orang. Doa itu menjadi hak setiap hamba. Malah kabeh menungso diperintah ndonga. Lah keranten anggapan ngeten iki sehingga lek wonten acara napa mawon sing diaturi ndonga ku lek gak ustaz ya kiai. Pancen umume ustaz kiai ki luwih keparek karo Gusti Allah. Luwih kathah ibadahe umume, tapi mboten kabeh. Dikira nek ustaz terus karo kiai ngoten niku dongane luwih mandi, durung karuan. Kadang-kadang ustaz karo kiai iki dongane luwih mandi sing ora pati ustaz, ora pati kiai. Halo. Mulane mbok sekali-kali wong pundi niki desane? Blembem. Desa kok apik tenan jenenge. Blembem. Ambok sekali-kali nek gawe acara pengajian gede ini sing diaturi ndonga ora kudu ustaz, ora kudu kiai. Ngono lho. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh seorang tukang ngedos. Bisa jadi doa beliau lebih didengar Allah, lebih mustajabah, lebih makbulah karena hatinya lebih bening, luwih resik, luwih ikhlas. Nek sing ustaz kadang ya oleh gayane tok. Penampilan sih oke. Jubahe nganti kelengsreh lemah. Dadi nek jubahanku sekalian nyaponi larang. Serbane ku dawane 500 meter. Tasbih sak kelopo-kelopo. Kapan diputer tanggane berbeken suarane tasbih kaya sepur jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg jeg. Nek istighfar yo mantep. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Ketok wong wedok ayu ya penderangan lulululululu sapa kae. Lah nek ngono ku apa ya terus mandi. Nek tunggale ana wong donga ngantek nangis nangis. Wong ya Allah. Yo durung karuan ikhlas, durung karuan khusyuk. Tingali riyen nangise mergo apa? Yo nek nangise mergo mikir donga eling Gusti Allah, nek nangise mergo eling utange akeh. Utang kok gak lunas-lunas ya Allah ngono kowe. Untung gale critane wong biyen kae wonten tiyang mirengke khutbah Jumat ngantek nangis geru-geru, luwe druwa dosan seseken leh nangis. Lah sing lungguhno sandinge kaget. Wong iki ndonga kok ikhlas tenan, gelani khusuke. Bar Jumatane ditakoni, Kang sampean ndonga ngantek ngrungokno khutbah kok ngantek nangis-nangis seseken. saking khusuk apa saking ikhlase. Jawabane piye? Ora mergo ngrungokno khotbah aku nangis. Nek mergo apa? Aku masih wong sing khotbah lho jenggote dawa, aku eling wedhusku sing mati ya. Nek wedhuse telewemu, cara didol ya payu nek 3 juta. Kuwi sing tak tangisi, ngono iku. Kula baleni sik keterangane. Yang kedua, banyak orang yang bilang aku enggak bisa doa. Kata tiang sing matur, kula niki mboten saged ndonga. Niki ya salah, wong ndonga kok mboten saged. Ndonga niku su'alul abdi ila rabbih. Penyuwunanipun kawula dhateng pangeranipun. Ndonga niku nyuwun ten gene Gusti Allah. Nah wong kari nyuwun kok ngomong enggak iso. Kenapa ada orang yang bilang kalau dia enggak bisa berdoa? Karena rumangsanya gitu. Ya wis prosonya. Doa itu harus pakai bahasa Arab. Padahal mboten ngangge bahasa napa mawon saged. Allah paham. Sampeyan ora paham lho Gusti Allah paham. Memang sih. Basane adaptasi men. Menyesuaikan. Kalau yang saya hadapi jamaahnya modern, saya kan harus ikut-ikutan modern. Wingin aneh tak sampai ini. Iya orang sini dulu manggilin anak ke orang tua kan pak mbok, pak emak dulu. Sekarang kan udah bergeser, papa mama. Jangankan manggilin anak ke orang tua, dalam hubungan suami istri aja sekarang panggilannya kan udah kayak gitu. Suami sekarang manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa, kan gitu. Nah, wong ana ibu-ibu mblembem arep nekani pengajian muslimat. Acarane jam 2. Jam 7 isuk wis pamit bojone, mesra banget. Kalau manggil papa. Sing lanang ya setel, "Napa, Mama?" Nanti habis zuhur, Mama mau pengajian, Papa. Mama pamit sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu Papa deh, keburu Papa berangkat. Kan nanti habis zuhur Papa mau berangkat Daud. Jare sing lanang, iya man nanti habis zuhur papa mau Daud di sawahnya Lekmen. Hati-hati lo papa, sawahnya Lekmen itu banyak ulo kadutnya. Sejian. Kalau Daud winehnya dikelompokkan ya papa, soalnya besok mama juga ikut tandur ke sana kok. Penggaweane tandure mama. Saat ini mbok, ketemu ponakane yo sayang, ayo ikutan tante sayang. Tante biasanya mbok le yo tante. Ponakane katut, emang tante mau ngapain sih? Tante mau bunteli tape kok sayang. Sembuh. Memang afdhalud du'a bil lughatil arabiyyah. Doa yang paling afdal, paling utama itu pakai bahasa Arab. Lek jenengan saged. Bahasa Arab itu bahasa utama. Bahasa agama, bahasa Arab. Bahasa Islam, bahasa Arab. Bahasa Quran, bahasa Arab. Bahasa hadis, bahasa Arab, bahkan bahasa syurga, bahasa Arab. Ten swarga niku nganggo bahasa Arab. Tiang pun dimawon mlebet swarga, ten swarga ngangge bahasa Arab. Jadi sampeyan nanggone swarga nek sida. Nek sida. Niku nganggo bahasa Arab. Mbok wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Ethiopia, wong Afrika, wong Jepang, Kamerun kok mlebu swarga, sedoyo nganggo bahasa Arab. Ahlul jannah ala lughatin wahidah, lughatil arabiyah. Penduduk surga itu pakai satu bahasa, bahasa Arab semua. Wa ahlun nar ala lughatihim fid dunya. Kalau penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing sesuai dengan bahasanya ketika di dunia. Ana wong Inggris mlebu neraka, ten neraka nganggo bahasa Inggris. Wong Prancis mlebu neraka, no neraka nganggo bahasa Prancis. Wong Amerika mlebu neraka, nganggo bahasa Amerika. Wong Jepang kok mlebu neraka, yo nganggo bahasa Jepang. Wong Kamerun mlebu neraka, yo nganggo bahasa Kamerun. Wong Blembem kok mlebu neraka, nganggo bahasa Blembem. Ha wong Bojonegoro kok mlebu swarga, bahasa Arab. Jadi kepingin nopo ngoten matur ten malaikat niku nganggo bahasa Arab. Misalnya kok kepengin semongko kondo ning malaikat, ya malaika khudli albitih, malaikat ambilkan aku semangka. Ngono. Lah nek sampeyan umpama mlebu swarga ning swarga kok gak iso bahasa Arab, sampean arep ngomong apa ya ora iso. Mosok sampean kepengin anggur kok ngomong ning malaikat, kat malaikat aku juga nanggur kat, malah digetak sampeyan. Jare malaikat, "Ih, jukukno anggur halda." Apa jukukno anggur, gak ngerti aku. Mulane lek ora ngerti bahasa Arab, benjing ten gene swarga dadi penduduk sing mereke L2. Lola, longa, lepa-lepo, ngah-ngoh kaya wong bento anyaran. Jadi bapak-bapak iku roh widodari ora wani ngapak-ngapakno wong ora iso ngomong. Penumpaki ora wani. Sawangane sampean kok nelongso, Pak. Lah terus besok lek mlebu swarga piye? Halo. Mboten usah sedih. Nek mboten saged bahasa Arab, tipek pokoke. Pusate bahasa niku ya karo ora. Nggih karo mboten niku pusate bahasa. Yes karo no. Niku modal saya kalau ke luar negeri. Saya kalau ke luar negeri modal bahasa ya yes karo no iku. Kapan gratis? Yes. Kapan bayar? No. La karo naam, negatif kalih positif. La niku la ilaha, naam niku illallah. La ilaha illallah. Niku pokoke. Mulane mengkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane teko donya kok la ilaha illallah mlebu swarga ngangge la ilaha illallah. Mangke badhe mlebet swarga, buka lawange swarga nganggo kunci. Lah kuncine napa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dadi nek sampean gak iso bahasa Arab, benjang ten swarga yo nganggo bahasa la ilaha illallah kuwi. Ngono malaikat wis paham. Iki penting kanggo wong sing rapate pinter kaya sampeyan. Sampeyan nang swarga ngono potonganmu modele. Jadi misalnya sampeyan kok kepengin sate, ngomong ning malaikat, "Kat malaikat, la ilaha illallah." Ngono ku malaikate wis ngerti. Oh ya, sate nyoh iki lho. Dasar wong blembem. Bahasane namung niku. Lho, sampeyan kok pengen pentol bakso. Ngono swarga. Ngomong ning malaikat ya, "Kat malaikat, la ilaha illallah." Ngono ku malaikat wis ngerti. Allahumma salli ala Muhammad. Afdalud du'a bil lughatil arabiyyah. Doa paling afdal pakai bahasa Arab kalau bisa. Misalnya kepengin bisa cepat naik haji, doa pakai bahasa Arab. Allahumma yassir lana ziyarata haramain, ziyarata makkatil mukarramah wal madinatil munawwarah wal arafah wal muzdalifah wal mina. Di ikhtiari perbanyak baca surat haji juz 17 di Al-Qur'an. Itu mempermudah melaksanakan ibadah haji. Urung mandi, tambahi surat waqi'ah, ben lancar rezekine. Surat haji, surat waqi'ah, durung mandi, tambahi surat tanah. Insyaallah mandi niku. Lah nek mboten saged bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah jalan bagiku untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Di Makkatil Mukarramah berziarah ke makam Rasulullah di Madinatil Munawwarah. Lah nek gak iso ya cara ponorogo. Duh Gusti Allah ingkang Maha Welas Maha Asih kawula nyuwun datang panjenengan Gusti. Mugi panjenengan gampilaken mergi kula saged nindakaken ibadah haji wonten Baitullah dan Makkatil Mukarramah, saged ziarah datang makamipun Rasulullah wonten Madinatil Munawwarah. Pak donga kok dawa tenan ngono kok ya ora iso. Lah nek dawa ora iso ya ndek-ndek mawon singkat-singkat pokoke donga. Sing paling sae derenge donga niku kondisi suci saking hadas. Panjenengan wudu rumiyin. Wudu rumiyin terus mlebeten masjid, Pak. Mangke sila madhep kiblat, lungguh niat iktikaf. Dingkluk khusyuk tawaduk astane dipun angkat. Donga singkat ben cepet isok lunga kaji. Ya Allah, kaji. Ya Allah, kaji. Nek singkat kok arep sak pira? Ya Allah, kaji wis ngono. Ora ngerti ana kancane teko ngguri kluyur-kluyur-kluyur dililing kancane. Iya ya Kang, kaji. Nah, daripada jenengan donga Arab yang diwaca salah ayo. Karepe pengen cepet lunga haji maca Arab keliru. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mungkin donga njaluk mati. Bisa diimbui pisan Gusti, nderek antri Gusti. Antri cepet nggih Gusti. Apane langsung disaut malaikat Israel. Beres, sesuk tak tekek kowe ngono. Pokoke donga sing mantep nggih. Nah, mlebet ulan Rejab. Niki nek diotak atik matuk Rajab terdiri dari 3 huruf Arab. Huruf ra, huruf jim dan huruf lah wong blembem ayo-ayo tibake do besu. Terdiri dari 3 huruf. 1 huruf ra, 2 huruf jim, 3 huruf ba. Masing-masing punya arti. Ra niku rahmatullah. Rahmat kawelasane Gusti Allah. Jim jurmul ibad. Dosane pira-pira kawula. Ba birrullah. Kesaenanipun Gusti. Kesaenanipun Gusti Allah. Ra jim ba. Huruf jim dikempit. Kok dikempit ya gak enak ya. Ya padha wae. Dicepit. Iya, leres. Diapit antarane ra dan ba. Jurmul ibad dikempit, dikempit ae. Diapit antara rahmatullah dan birrullah. Dosa-dosane kawula diapit antarane kawelasane Allah kalih kesaenane Allah. Akhire gepeng ilang dosane. Ulan Rejab kangge ngresiki dosa. Ba'dul hukama dawuhaken inna rajaba lil istighfari minadh dhunub wa sya'bana litathhiril qulubi minal uyub wa ramadhana litanwiril qulub inna rajaba lil istighfari minadh dhunub. Sak temene wulan Rejab niku wulan kanggo istighfar nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah atas sedaya dosa. Cilik, gede, sedengan, dosa sengaja, gak sengaja. Jaluk ke sepura sedaya ten Allah, ten gini wulan Rejab niki. Wa sya'bana litathhiril qulubi minal uyub. Wulan Sya'ban, lek wong Ponorogo ngarani wulan ruah. Niku kanggo bersihi hati, nyuceni hati, saking piro-piro celo. Dari kotoran-kotoran sosial dan spiritual. Wa ramadhana litanwiril qulub. Bulan Ramadan kangge madangno ati. Mila niki monggo sareng-sareng panjenengan kula jak maca istighfar mangke disambung donga. Ibu, ten gene wulan Rejab niki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ten kula panjenengan umatipun dikengken ngatah-ngatahaken istighfar, kengken ngatah-ngatahaken donga. Mila niki mangke monggo kula jak istighfar disambung donga. Pertama istighfar kanthi ati engkang ikhlas tulus niat nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah sedaya dosa-dosane. Nun sewu, sing rawuh ten mriki niki gadah dosa napa mboten? Sedaya mesti gadah, padha kalih kula. Sinten sing mboten gadah dosa lek mboten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya wis duwe salah mulai Nabi Adam sampai tekan Adam Malik, tekan Adam Jordan, ngantek tekan Lek Pardam. Sedaya duwe salah. Sak menten kathahe sing rawuh niki yo gadah dosa. Nggih napa mboten? Cuma pancen ana sing dosane sithik, ana sing dosane oke. Lah nek potongane Anwar Zahid ngene iki ya termasuk dosane. Matur suwun. Thanks. Ngerti ngene ra budal mung aku kok. Wong kula niki awak saya. Ya alhamdulillah pun rada enteng kondisine. Winginane sing ten babatan iku masyaallah. Pas lemes-lemes e kula gemeter sirah ngewelu niki pun rada enteng tapi nggih sayah tesian tesik rada lemes tak parani ngoyo-ngoyo tekan nggon trimo arep mbolokke nek dosa ku akeh ngono matur suwun nggih nggih nek kula dosane akeh lah nek sampeyan sampean iki dosane sithik nggih dengkulmu anjlok ngono aja katik rumangsa dosane sithik tiyang niku nek rumangsa dosane sithik niku alamate wong cilaka min alamati syaqawah alamate cilaka ngrumangsani dosane sithik wong nang rumangsa dosane sithik alamate cilaka mergo rumangsa apik dosaku mesti sithik sakeh ganjarane susuk-susuk wa min alamati saadah termasuk tandane wong sing bejo lek ana wong rumangsa dosane akeh iku alamate wong bejo mergo ngrumangsani dosane akeh akhirnya dene kepingin menghapus dosa kepingin nambah ibadahnya, nambah kesainane kanggo mbusek dosa-dosane lane monggo sarang-sarang istighfar mangke disambung donga doa memasuki bulan Rajab Syakban Ramadan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula yakin saya yakin-yakinnya masyarakat Blembem niki pun sami apal dongane mengkene wis gone santri Islam niku nopo mawon wonten dongane badhe dahar ndonga, badhe dahar ndonga, nggih mboten? Badhe mapan sare ndonga, wungu saking sare ndonga. Apal nggih dongane bangun tidur? Bangun tidurku. Niku dongane Mbah nggih. Tangi turu niku maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Leres. Niku yang jenengan tangine subuh, nopo sak derenge subuh. Dungane niku wau. Tapi yang tangine jam 7 apa jam 8 kok durung subuh, sing diwaca mboten niku. Tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Leres. Memasuki bulan Rajab ini ada doa yang diajarkan Nabi. Go langsung sarang-sarang diwaca ben mboten nelaske wekdal. 1, 2, 3, go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nggih. Nggih, niku dongane mbadok, sayang. Lah wong konsumsi jajane wis entek dipangan kok lagek ndonga. Dungane wulan Rejeb kok Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kok sareng kula ditirokke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Kula baleni ditirokke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Sepisan meleh kula waos dipun tirokke kersane apal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Yen dipun arteni Allahumma duh Gusti Allah barik mugiya maringi berkah panjenengan, maringi barokah panjenengan, mugi maringi tambahe kesaenan panjenengan lana dateng kawula fi Rajab ing dalem wulan Rajab wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban wa balligh lan mungkin dumugiaken panjenengan ya Allah na ing kula panjenengan dumugiaken Ramadhana ing wulan suci Ramadhan. Duh Gusti Allah kawula nyuwun dateng panjenengan Gusti mugiya panjenengan paringi tambahipun kesaenan dateng kawula wonten ing wulan Rajab menika Lan mugia panjenengan paringi tambahipun kesaenan dhateng kawula wonten ing wulan Sya'ban. Lan mugia kawula panjenengan dumugiaken saged menangi wulan Ramadan, bisa menikmati suguhan-suguhan yang indah, mewah dan luar biasa dari Allah di bulan suci Ramadan. Niki perlu dipun kathah-kathahaken donga. Langkung-langkung niki zaman pun boten karo-karuan. Lek wong sian ngarani wis mlebu zaman edan. Urip nanggone zaman edan, sapa sing ora melu edan ora bakal. Tapi wong Blembem aja melu-melu niku. Ben zaman edan wong Blembem aja melu-melu edan. Mengko ndak edan tenan. Urip ten gene zaman edan supaya amrih kula panjenengan bisa aman, mung siji dalane gondelan iman. Niku janjine Allah. Kapanpun dimanapun selagine kula panjenengan purun gondelan iman, kula panjenengan mesti dipun paringi aman. Nek Allah sing janji niku mesti benere, pasti tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mblenjani janji. Nah nek sing janji calon-calon ngono kae ya kadang preketek. Mbah calon apa ngono kae. Calon mbah apa? Arep nyalon eneh kampanye saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, masjid ini akan saya tingkat saudara-saudara. Semua jalan akan diaspal halus mulus saudara-saudara. Pendidikan gratis saudara-saudara. Biaya kesehatan gratis saudara-saudara. Aku lek ana wong ngono ku rasane ati duwite mbahmu. Bareng dadi embel gedes. Ya mboten kabeh, ya ana sing apik tapi jarang. Halo. Nek Allah sing janji mesti bener. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Allah gak bakal nyiksa sliramu kabeh. Selagine siji pinter syukur, loro sek gelem gondelan iman. Berarti kuncine selamat, kuncine aman, siji syukur, loro iman. Nopo kathah musibah, nopo kathah bencana, mergo wong wis do gak gelem syukur. Lah nek gak syukur niku jenenge kufur. Nek kufur diancam Allah, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demi yakti lamun padha kufur sliramu kabeh, sak temene siksaku iku banget ngelarakaken. Ngoten dawuhe Gusti Allah. Tiga itu lodo rupa kodok. Kodok iku nek oleh nikmat do syukur. Cobi lek mantun jawah deres ngoten niku banyune agung sampean pirengke. Kodok lak do ngaji dhewe-dhewe. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kau dari rapat iso ngaji maca awale surat ikhlas. Kun huwallahu ahadun kun huwallahu ahadun kun huwallahu ahad. Karena kau dari goblok yang terima maca kun ing kuntum kun ing kuntum kun ing kuntum kun ing kuntum kun ing kuntum. Kerungunin jenengan tung tung tung tung tung tung tung tung. Dolek mari udan terus ana banyu agung kodhok lak do tung tung tung tung tung tung tung tung kabeh tung. Lah ana kodhok kok ndablek. Ana kodhok kok mokong, bandel. Wayah kabeh-kabeh muni tung dheweke kok gak gelem muni. Tung. Ayo to diwangi aku. Kabeh-kabeh do muni tung kok dheweke ora gelem muni. Tung. Lah dikruyuk kancane. Dikerayah kancane. Ayo ayo muni tung. Ayo ayo ayo ayo ayo. Wong kabeh-kabeh tung ora gelem muni tung. Mergo dene dikruyuk, dikerayah ning jero banyu ora betah, ora kerasan, mentas noratan. Ana Kang Pardi numpak sepeda. Ketabrak, keterak, meletet. Kene apa kodhok iki nasibe kok nganti meletet? Soale oleh nikmat ora gelem muni. Kabeh-kabeh do muni tung dene kok ora gelem muni. Wong Blembeng yang ngono. Dikai nikmat dak karuan karo Gusti Allah, awake waras, anak sehat, duit nyekel panen yo dadi. Lho kok dora gelem muni? Akhire nasibe yo melek. Mulane lek diparingi nikmat karo Gusti Allah kudu muni. Lotung itu kalau dalam dunia perkodoan. Sampeyan yo ratung. Engko ibu-ibu diparingi duit belanja karo bojone nampani Pak Tung. Nah, bapak-bapak yang ngono, bengi-bengi mantun kumpul karena garwane kok terus ngomong Dek Tung ya Dek. Tunge jenengan niku lesane ngucap alhamdulillah. Atine matur suwun ingkang sanget saestu dateng Gusti Allah. Seluruh gawoto tubuh awak diobahke ke arah sesuatu yang diridani Gusti Allah. Niku maknane syukur. Lek mboten ngoten ya meletet. Yang kedua, iman. Iman itu penggerak amal sholih. Amanu wa amilu sholihat. Ten Quran mesti gandengane iman niku karo amal sholeh. Amal sholeh niku mesti digandengi iman. Soale lek mboten wonten iman, mboten saged ngelangkoni amal sholeh. Cobi ayat surat yang paling dek, yang paling saman apal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal usri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Amanu riyen nembe amilu sholihat. Iman terus amal soleh. Mergi yen boten wonten iman, boten saged ngelakoni amal soleh.